السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya. Wa nashkuruhu subhanahu wa taala ala ni'amihi al-katsirah wa ala ni'matil Islam wal iman. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebesar-besar nikmat, yaitu hidayah, hidayah ilal Islam, hidayah ilal iman, hidayah ilal tauhid wal sunnah. Wa nasallaha ta'ala ayyudima ni'matahu alaina. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus melimpahkan nikmat-Nya dan terus menerus menjadikan kita istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat kesempatan. Kesempatan untuk menambah amalan saleh. Kesempatan untuk merubah amalan yang jelek menjadi amalan yang baik. Dan kita bersyukur atas kesempatan untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan sunnah demi sunnah, ayat demi ayat. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kaum muslimin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita telah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala beberapa keterangan dalam ayat-Nya dan di dalam ucapan-ucapan Rasul-Nya pada Jumat yang lalu, bahwa kita mendapatkan sedikit ilmu bahwa barang siapa yang menghukumi sesuatu hendaklah menghukumi dengan Quran dan Sunnah. Hendaklah menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, dan hendaklah siapa yang memberikan fatwa halal dan haram hendaklah berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ilmu tersebut yang kita telah baca dalam Quran dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, aku telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian Allah katakan dengan perintah-Nya, fahkum bainan nasi, hendaklah engkau menghukumi manusia bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Perintah-Nya adalah fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Demikian pula Allah perintahkan agar kita menghukumi bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Dan Allah mengancam, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hendaklah menghukumi dengan hukum yang Allah turunkan, min fawqi sab'i samawat. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka kata Allah mereka adalah orang-orang kafir. Bahkan dalam ayatnya Allah ancamkan, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang fasik. Dan kemudian Allah katakan pula, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka dialah orang yang zalim. Maka ini apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah agar kita menghukumi dengan hukum Allah, memutuskan dengan keputusan dari Allah, dan berfatwa dengan apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah katakan. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menghukumi, bagi mereka-mereka yang memutuskan keputusan-keputusan. Maka ini perintah kepada para penguasa yang memiliki urusan, yang memegang al-amr, yakni mereka-mereka yang dikatakan wulatul umur, orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin, hendaklah menghukumi dengan hukum Allah. Demikian pula mereka-mereka yang merupakan pimpinan-pimpinan, apakah di organisasinya, di kelompoknya, di golongannya, di sekolahnya, di ma'hadnya, di pondoknya, ataupun di perusahaannya, hendaklah menghukumi dengan hukum yang adil, yang Allah turunkan. Hendaklah menghukumi dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Demikian pula skup yang terkecil, yaitu skup rumah tangga. Hendaklah seorang bapak menghukumi dengan hukum Allah. Memutuskan keputusannya terhadap istrinya, terhadap anaknya, dengan apa yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hendaklah dia bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Hendaklah dia memimpin keluarganya bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menuntut dari mereka-mereka yang merupakan penguasa di sebuah negara, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut semua penguasa, sampai penguasa yang terkecil sekalipun, penguasa di keluarganya sekalipun. Dan Rasulullah SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seluruh kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dia pimpin. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang bawahan-bawahannya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang keputusan-keputusannya. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dia putuskan sebagai hukum. وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Imam menjadi kafir atau menjadi zalim atau menjadi fasik kalau menghukumi dengan hukum-hukum hawa. Maka Allah katakan kepada Daud alaihi salam bahwa engkau dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, dan manusia-manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalaifah fil ard, generasi demi generasi, adalah untuk berhukum dengan hukum Allah dan menghukumi dengan hukum Allah. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka hukumilah di antara manusia dengan hak. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu. Ikhwani fillah na'azakumullah, di samping perintah-perintah kepada mereka yang merupakan pemimpin agar menghukumi dengan hukum-hukum Allah, juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka yang merupakan bawahan, mereka yang merupakan rakyat jelata yang dipimpin oleh seorang penguasa, atau dia adalah bawahan dari pimpinannya, maka hendaklah dia mentaati apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya melalui lisan-lisan para pemimpin tersebut. Kalau mereka menghukumi dengan hukum Allah, maka tidak ada sikap kita kecuali sami'na wa ata'na. Kalau seorang pemimpin menyatakan kepada rakyatnya untuk bertakwa pada Allah, aqimus shalah, dirikanlah shalah, berpuasalah, dan berjalanlah di muka bumi dengan tertib, dengan aturan, dan jangan mengacau keamanan, hendaklah kalian jangan membuat onar, maka ini adalah perintah-perintah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Isma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Karena perintah-perintah itu walaupun keluar dari mulut manusia, tapi pada hakikatnya itu perintah dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk demikian. untuk berbuat amal yang saleh dan tidak berbuat zalim, untuk menjadi seorang mukmin yang baik akhlaknya, untuk tidak menjadi pengacau. Ikhwani fillah na'azakumullah walhamdulillah, apa yang kita terima dari para ulama ketika mereka memberikan nasihat-nasihat, memberikan wasiat-wasiat, memberikan fatwa-fatwa, itu pun berdasarkan ilmu dari Allah dan Rasulnya. Maka sikap kita pun menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan itulah sikap kaum mukminin, sikap orang-orang yang beriman. Beda dengan orang-orang munafik yang fi qulubihim marad, yang dalam hati mereka ada penyakit. Ketika mereka dihukumi dengan hukum Allah, diputuskan dengan keputusan dari Quran dan Sunnah, tiba-tiba mereka berpaling, tiba-tiba mereka menolak dan menentang. Na'udzubillah min hadzal dalal, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan seperti munafikin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang munafikin dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah mereka-mereka yang mengaku beriman dengan apa yang Allah turunkan pada mereka, yang mengaku beriman dengan apa-apa yang diturunkan sebelumnya, ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada taghut, tidak mau dihukumi dengan hukum Allah, tidak mau dihukumi dengan ayat Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka lebih menginginkan dan lebih memilih untuk berhukum kepada taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya bahwa syaitan, wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan kalian, menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Taghut di antara maknanya adalah syaitan. Maka makna ayat tadi, lihatlah para munafikin yang mengaku-ngaku beriman pada Quran, mengaku beriman kepada Rasulullah, mengaku beriman dengan apa yang diturunkan sebelumnya, ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada syaitan, kepada setan-setan dari jenis manusia dan jin. Lebih memilih keputusan-keputusan iblis la'natullah alaih. Lebih memilih apa yang diputuskan oleh manusia-manusia yang merupakan syaitan-syaitan dari kalangan manusia, yang tidak berhukum kecuali dengan hawa, yang tidak berhukum kecuali dengan berbagai macam bisikan-bisikan syaitan. Ternyata mereka lebih menginginkan keputusan syaitan. Na'udzubillah min hadzal nifaq. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan model demikian. Lihatlah kata Allah selanjutnya, wa idza qila lahum, dan kalau dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kata Allah, dan kalau mereka diajak, dipanggil, ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, marilah kemari kepada apa yang Allah turunkan, marilah kemari kepada ayat-ayat Allah, wa ila rasul, dan kepada rasul, kepada sunnah demi sunnah. Apa kata Allah tentang mereka? Tiba-tiba justru mereka menentang. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sujuda, dan tiba-tiba para munafiqin menentang kamu dengan sebesar-besar penentangan. Yani yasudduna 'anka sujuda, menentang dengan benar-benar penentangan. Yani ikhwan fillah na'azakumullah, kalau seorang yang sungguh-sungguh beriman, saya beriman kepada Allah, maka niscaya kalau dikatakan kepadanya, hadza ma qala Allah, ini apa yang diucapkan Allah, maka orang itu akan mengatakan, kami terima karena itu dari Allah. Kalau dikatakan qala Rasulullah fi haditsin sahih, di dalam hadis yang sahih, maka niscaya dia akan berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya, kami percaya karena itu dari Allah. Rasulullah la yantiqu anil hawa, Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka seorang mukmin akan mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami tunduk dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, kalau benar-benar memiliki iman. Tetapi kalau ternyata dia mengaku Muslim, mengaku mukmin, mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, ketika diberi ayat, dia menolak. Tetapi ayat ini demikian. Diberikan hadis kepadanya, dia menolak. Tetapi hadis ini demikian. Menolak dengan betul-betul penolakan. Menentang dengan benar-benar penentangan. Yakni juhudan. Na'udzubillah. Maka kita pertanyakan apakah dia memiliki iman. Apakah dia percaya kalau ini ucapan Allah, ucapan Rasul. Kalau memiliki kepercayaan semestinya dia tunduk. Kalau dia tidak memiliki kepercayaan, berarti dia kafir. Dia tidak percaya kalau itu ucapan Allah, itu ucapan Rasul, dan tidak percaya pada Quran dan Sunnah. Apakah dipercaya kalau dia menyatakan mukmin? Maka Allah katakan dengan kalimat yang jelas, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kamu akan lihat, hanya orang-orang munafiklah yang kemudian menentangnya dengan penentangan-penentangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, diawali dengan berita bahwa mereka dalam keadaan yaz'umuna annahum amanu. Mereka mengaku-ngaku kalau mereka beriman. Dan diakhiri oleh Allah dengan kalimat ra'aital munafiqin. Bahwa engkau lihat para munafikin itu. Berarti yang di awal tadi Allah sebut mengaku-ngaku beriman adalah mereka kaum munafikin. Yang diberi Quran dia tolak, diberi ayat dia tolak dengan 1001 alasan. Bukan zamannya lah. Kotorlah, tidak pantaslah, dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, cercaan-cercaan dan cemoohan-cemoohan. Siapa dia? Apakah dia muslim, muslimah? Apakah dia mukmin atau mukminah? Atau dia kafirah? Atau kafir? Apakah dia adalah wanita dan laki-laki yang kafir? Ikhwan fillah na'azakumullah, pertanyaan ini terbersit di benak kita ketika kita lihat ada kaum muslimin yang menolak ayat Quran. Kaum muslimin yang menolak hadis-hadis Nabi yang sahih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lihat nanti kalau mereka ditimpa musibah. Allah berfirman, fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Lihat nanti kalau mereka ditimpa musibah. Yang sesungguhnya musibah itu adalah akibat perbuatan dia sendiri. Akibat tingkah polahnya sendiri. Tiba-tiba ja'uka. Tiba-tiba datang kepadamu, wahai Nabi. Wahai Rasul. Dalam keadaan yahlifuna billahi. In aradna illa ihsanan wa taufiqa. Datang kepada Nabi. Dan kemudian bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kami tidak menginginkan kecuali ihsanan wa taufiqa. Kami tidak menginginkan kecuali ihsan. Kebaikan-kebaikan. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan-kebaikan dan taufiq. Sumpah palsu. Sumpah kosong. Yakni mereka-mereka menutupi dirinya, kejelekannya dengan kejelekan yang berikutnya. Menutupi kemunafikannya dengan dusta dan saksi palsu. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka jadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng. Wallahi saya muslim, wallahi saya sunni, salafi, wallahi saya pengikut sunnah. Tapi kan begini, tapi kan begitu, tapi saya tidak bisa terima hadis ini. Wallahi saya muslim, wallahi saya ahlu sunnah. Tetapi ketika disampaikan sunnah, dia katakan tetapi menurut akal, tetapi nenek moyang kita, tetapi dari dulu tidak pernah ada yang demikian. Ikhwan fillah na'azakumullah, aneh. Wallahi sungguh aneh. Ucapan sumpahnya dengan perbuatannya bertentangan 180 derajat. Sumpahnya ke kanan, perbuatannya ke kiri. Sumpahnya fi wadi dan amalannya fi wadin akhir. Ucapannya di satu lembah, sumpahnya di satu lembah, perbuatannya di lembah lain. Ikhwan ibn na'azakumullah, gambaran-gambaran ini sebagai peringatan dari Allah. Bahwa sifat nifak jangan tumbuh pada kaum muslimin. Sifat munafik jangan tumbuh pada hati kita. Yaitu sikap penolakan. Dan mereka-mereka yang menolak Quran dan hadis ada sekian tingkatan. Ada yang berani menentangnya dengan betul-betul juhud, maka mereka lah munafiqan khalisan. Munafik yang murni, yang kafir dalam hatinya, dalam keadaan berpura-pura Islam. Tetapi di antara mereka ada yang tidak berani untuk menentang terang-terangan, padahal hatinya menolak. Maka dia akan mencari alasan. Saya bukan menolak, Saya menerima ayat dan hadis ini. Tetapi jangan-jangan maknanya bukan begitu. Maknanya mungkin kepada makna lain. Jangan-jangan maknanya bukan zahirnya. Walaupun zahirnya secara bahasa Arab begitu, tetapi jangan-jangan ada makna batin. Makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Yakni alasan untuk menghindari hukum Allah. Alasan untuk menghindari hukum dari Rasulullah. Alasan-alasan yang dibuat-buat. Inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan ahlul ahwa, ahlul dalal, ahlul bid'ah. Kelompok-kelompok pengikut kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan yang sesungguhnya hati mereka menolak, tetapi mereka mencari sekian alasan agar tidak dikatakan kafir. Mereka beralasan dengan 1001 macam takwilan-takwilan batil, tafsiran-tafsiran batil. Ikhwan fillah, na'azakumullah, nasallahu salam wal afiyah. Wa nasallahu al-hidayah lana walil muslimin. Kita mengharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita seluruhnya dan seluruh kaum muslimin mendapatkan hidayah. Ila tauhid wa ila sunnah. Ila al-Qur'an wa ila sunnah. Wa ila ma'na ma aradahu Allah, dan kepada makna-makna yang diingini oleh Allah. Karena betapa banyak orang-orang yang dalam keadaan menerima Quran dan sunnah, tetapi makna yang dipahami mereka bukan makna yang termaksud. Bukan makna yang diinginkan oleh Allah, ternyata memahaminya dengan makna yang salah. Ini pun yang ketiga. Jadi yang pertama munafiqan khalisan, yang menentang terang-terangan, maka mereka lah orang-orang kafir yang berpura-pura Islam. Yang kedua adalah orang-orang yang fi qulubihim marad, yang menolaknya dengan takwilan-takwilan. Maka yang ketiga adalah orang-orang bodoh yang tertipu. Mereka bukan menolak Al-Quran, mereka bukan menolak sunnah-sunnah yang sahihah, tetapi mereka mengira makna hadis tadi adalah satu makna tertentu, ternyata makna itu makna batil. Mereka mengira makna Quran tadi makna yang lain, ternyata makna itu makna batil. Maka mereka lah yang dikatakan tersesat. Golongan pertama kafir. Golongan pertama dimurkai maghdubi alaihim. Dan golongan ketiga adalah dalin. Orang-orang yang sesat, kesasar. Dia mau baik, tapi tersesat jalannya. Salah memahaminya, keliru menafsirkannya, salah penerapannya. Akhirnya mereka menyimpang jauh. Dan kesalahan mereka yang terbesar adalah bahwa mereka tidak mau bertanya kepada para ulama. Mereka tidak mau mendengarkan fatwa para ulama yang menyatakan dengan tafsir-tafsir yang sahih, yang menerangkan makna Quran dan makna hadis dengan ilmu yang mereka punyai. Mereka tidak mau mendengarkannya. Tidak mau tunduk dengan apa yang difatwakan oleh para ulama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ayat-ayat tentang hukum Allah ini, perintah untuk berhukum dengan hukum Allah, dan perintah untuk menghukumi dengan hukum Allah, itu adalah terkena pada seluruh kaum muslimin. Al-uhukama wal-mahkumin. Para a'immah, juga para ra'iyah, para imam-imam maupun para rakyatnya, apakah yang berhukum atau yang dihukumi, semuanya terkena ayat-ayat tadi sebagai nasihat untuk mereka dan untuk kita seluruhnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apakah kita menghukumi atau kita menerima hukum, maka hendaklah kita menghukumi dengan hukum Allah dan menerima hukum kalau ternyata hukum itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, usikum wa iyyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, sungguh akan menang, sungguh akan bahagia orang-orang yang bertakwa. Wa nasallaha taala ayahdiyana ila siratil mustaqim wa yahdiyana ila sawa'is sabil. Wa nasallaha taala an yaghfir lana khatayana wa yaghfir al muslimin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين سيدنا جمال ببهاجية. Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan tentang munafikin dan perbedaannya dengan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat berikutnya, persis setelah ayat tadi, setelah Allah katakan bahwasanya kaum munafikin yasudduna 'anka sududa, Kemudian Allah katakan fakaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim, dan bagaimana kalau mereka ditimpa musibah karena akibat perbuatan mereka sendiri. Tiba-tiba mereka datang kepada Nabi bersumpah dengan sumpah palsu bahwa kami menginginkan kebaikan-kebaikan. Maka Allah nyatakan tentang mereka dengan keputusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina ya'lamullahu fi qulubihim. Sungguh Allah tahu tentang apa yang ada di hati mereka. Ini mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu hati-hati mereka. Fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang kami tahu bagaimana hati-hati mereka. Maka a'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Tinggalkanlah mereka. Dan kemudian Allah katakan wa'idhhum, dan berikan nasihat dan peringatan pada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan ucapkanlah pada diri-diri mereka dengan ucapan baligha, dengan ucapan yang tegas jelas, ucapan yang tinggi, ucapan yang hak, yang langsung mengena pada hati mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti kita mendapatkan dari ayat-ayat ini sekian faedah-faedah penting, sekian perintah-perintah dari Allah. Apakah ketika kita menghukumi, hendaklah menghukumi dengan hukum Allah, atau kita diputuskan untuk kita dengan keputusan-keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita katakan sami'na wa ata'na. Dan kita jangan menentang seperti munafikin. Dan kalau kita melihat orang yang dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang Allah gambarkan seperti ini, yang diberi ayat dia menolak dan menentang, diberi hadis dia menolak dan mentertawakan, bahkan mencemoohkan, maka kata Allah, ulaika, mereka itu, ya'lamu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qulubihim. Ulaika ya'lamullah ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Tiga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang terbukti demikian keadaannya, maka kata Allah, tinggalkan mereka. Berilah peringatan pada mereka. Dan yang ketiga, ucapkan ucapan yang tegas dan jelas. Qawlan baligha adalah ucapan yang betul-betul mengena pada mereka. Walaysa lahu ma'na akthar min ma'nan. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang memiliki sekian makna. Jangan pakai kalimat yang samar. Jangan pakai kalimat yang bersayap. Jangan pakai kalimat yang bisa ditafsirkan kepada makna lain. Ingat bahwa mereka memiliki sifat nifaq, memiliki sifat munafikin. Kalau engkau mengucapkan dengan kalimat yang tidak jelas, niscaya mereka akan menafsirkan dengan apa yang mereka maukan dengan hawa nafsu mereka. Kalau engkau ucapkan dengan kalimat bersayap, niscaya mereka akan memilih mana yang lebih ringan. Kalau kamu mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang basa-basi, niscaya mereka akan menyatakan kami tidak pernah diberi peringatan. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan ini akan berbahaya untuk kita dan untuk mereka. Maka qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, ucapkan pada mereka dengan ucapan yang tegas dan jelas, ucapan yang betul-betul mengena langsung kepada masalah, ucapan yang langsung menusuk pada hati mereka sehingga mereka paham betul apa yang kita katakan, dan mereka tidak bisa menafsirkan kepada makna lain, dan mereka tidak bisa memahaminya kepada paham-paham yang lain. Ikhwan fillah a'azakumullah, betapa banyak kaum munafikin berdusta atas nama ulama. Betapa banyak kaum munafikin ahlul dalal. Mereka dalam keadaan bersumpah atas nama para ulama dengan kedustaan. Sungguh demi Allah, Syekh Fulan begini, Syekh Fulan begitu. Syekh Fulan membenarkan ucapan saya. Syekh Fulan membenarkan apa yang saya sampaikan dan seterusnya. Ternyata itu dusta. Dan ketika selidik punya selidik, kalimat dari syekh, dari ulama tersebut diselewengkan oleh mereka maknanya. Ditafsirkan kepada mereka, oleh mereka kepada apa yang mereka mau. Ditafsirkan kepada apa yang mereka sukai. Dan ini bahayanya kalau kita berdialog atau berbicara dengan munafikin. Sehingga cukup kata Allah, a'rid anhum. Tinggalkan mereka. Tidak perlu kita berduduk-duduk dengan mereka. Kemudian wa'idhhum, dan berikan pada mereka nasihat, peringatan. Bisa dengan tulisan, bisa dengan kaset, bisa dengan segala macam fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang tegas, ucapan yang jelas, gamblang, sehingga mereka betul-betul tahu, entah sadarnya kapan Allah kasih hidayah mereka, tetapi sudah sampai hujah pada mereka. Kalau sudah sampai hujah pada mereka, maka siapa yang Allah berhidayah, niscaya Allah akan berhidayah mereka. Dan siapa yang Allah hendak menyesatkan mereka, maka disesatkan dalam keadaan hujjah telah tegak dan kita tidak disalahkan. Karena kita sudah menyampaikan. Fama alaina illal balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Wa nasallahu ta'ala al-salamah. Wa nasallahu ta'ala al-hidayah. Wa nasallahu ta'ala ayajalana minal mu'minina sadiqin. Wa ayajalana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السنة ويجعلنا من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة